بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله أتأكان lanjutkan pelajaran kita dari Syarh Usulis Sittah, di mana pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan perkara yang pertama, ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama ini, itu ibadah hanya untuk Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. وَبَيَانُ ضِدِّهِ أَلَّذِي هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Demikian pula penjelasan lawan keikhlasan, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى. Dan adalah Al-Quran dalam penjelasan masalah ini tentang tauhid dan bahayanya syirik dari segala sisi, بِكَلَامٍ يَبْحَمُ أَبْلَدُ الْعَمَّةِ, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang awam, ya, yang bodoh sekalipun. Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati masara. Kemudian setelah itu terjadi apa yang terjadi, yaitu apa yang menimpa umat ini berupa jauhnya umat ini dari ilmu agama. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنكس الصالحين. Maka syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan tauhid dalam bentuk seolah-olah mengurangi ataupun melecehkan orang-orang yang saleh, والتقصير في حقوقهم, dan mengurangi hak-hak mereka. وأظهر لهم الشرك وأظهر لهم الشرك atau wa'adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbati salin wa'atba'in, dan sebaliknya syaitan menampakkan kepada manusia kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk, yaitu seolah-olah bahwa cinta kepada orang-orang yang salih dan para pengikutnya. Itulah, ya, al-aslul awal, permasalahan asas yang pertama yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini, dan telah kita baca juga penjelasannya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian berikutnya al-aslu tsani, pokok yang kedua, fondasi yang kedua, amara Allah bil ijtima'i fid din. Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama ini. Wa nahaa 'anil tafarruqi fihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai dalam agama ini. Fa bayyana Allah hadza bayanan syafian, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang cukup, yang gamblang, tafhamul awam, yang bisa di pahami oleh orang-orang awam ya sekalipun. Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dan berselisih, ya, pada umat-umat sebelum kita. Itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyerupai umat-umat sebelum kita yang mereka itu bercerai-berai dan berselisih. Fahalaku, sehingga mereka pun binasa. Wa dhakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i bid-din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya dia Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama ini, wa nahahum 'ani at-tafarruqi fihi, dan Allah SWT melarang mereka untuk bercerai-berai di dalamnya. Wa yaziduhu wuduhan, dan akan semakin menambah kejelasan perkara ini, ma waradat fihi sunnah, apa yang datang dalam as-sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, minal ajabil ujab, dari perkara yang menakjubkan pidzalika, dalam permasalahan ini. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usuliddin, kemudian jadilah permasalahan ini bahwasanya berselisih dalam pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabang di dalam agama ini, huwa al-ilmu wal fiqhu fid din, adalah dianggap sebagai ilmu dan dianggap sebagai orang yang mendalam pemahamannya terhadap agama. Wasara al-amru bil ijtima', dan jadilah perkara ini yaitu berupa persatuan di dalam agama, la yaquluhu illa zindiqun aw majnun, tidak ada yang mengucapkannya yang menyuruh kepadanya kecuali oleh mereka dianggap sebagai orang yang zindiq ataupun orang yang gila. Ini matannya. Ya, al-ashr tsani. Baik. Kita baca penjelasannya. Disebutkan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الأصل موجود في القرآن. Pokok permasalahan ini, asas ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama ini dan Allah melarang kita untuk bercerai-berai di dalamnya, beliau katakan maujudun fil Quran. Ini terdapat dalam Al-Qur'an. Ini apa yang beliau sebutkan adalah terambil dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah yaitu agama Allah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Allah SWT memerintahkan kita untuk apa? Berpegang teguh dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berkotak-kotak. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Demikian pula Allah mengatakan dalam surah Ali Imran. Allah melarang kita untuk menyerupai umat-umat sebelum kita. Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih seperti pada umat-umat yang terdahulu. Allah mengatakan di ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat 159, innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a syi'a, kemudian setelah itu mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', maka engkau wahai Muhammad tidak memiliki tanggung jawab sedikit pun terhadap mereka. Maknanya bahwa engkau wahai Muhammad berlepas diri terhadap mereka yang berpecah belah ya dalam agama ini. Innama amruhum ila Allah, sesungguhnya hanyalah urusan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah menyebutkan juga tentang masalah ini, masalah persatuan. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha, dan dialah Allah yang telah mensyariatkan untuk kalian perkara agama ini. Ma wassa bihi Nuh, apa yang Allah wasiatkan ya dengannya kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, demikian pula yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Demikian pula apa yang kami wasiatkan dengannya, apa yang kami perintahkan kepada Ibrahim, Musa, wa Isa, an aqimud din, agar kalian ya na'am menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian bercerai-berai, ya jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berselisih di dalamnya. Qala hafizahullahu ta'ala fala yajuzu lil muslimin ay yatafarraqu fi dinihim, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Bal yajibu ay yakunu ummatan wahidatan ala tauhid, bahkan wajib bagi mereka untuk menjadi satu kesatuan, menjadi satu umat di atas tauhid. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya umat kalian ini adalah satu umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan saya adalah Rabb kalian, pencipta, pengatur dan penguasa kalian. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah. Qala Syekh hafizahullah, la yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha, tidak boleh bagi umatnya Muhammad untuk mereka bercerai-berai dalam akidah, keyakinan mereka. Wa fi ibadatiha, demikian pula dalam ibadah mereka. Wa fi ahkami diniha, demikian pula dalam perkara hukum-hukum agama mereka. Hadza yaqulu halalun wa hadza yaqulu haramun bighairi dalil, yang satu mengatakan ini halal, yang satunya mengatakan ini haram tanpa ada dalil. La yajuzu hal, maka ini tidak diperbolehkan sama sekali. La syakka anna al-ikhtilafa min tabi'atil bashar, tidak diragukan bahwasanya yang namanya perselisihan adalah merupakan suatu tabiat manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat 118, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka, dan senantiasa mereka berselisih, manusia itu, illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Lakinna al-ikhtilafa yuhsabu birruju'i ila al-kitab wa sunnah, akan tetapi perselisihan ini diputuskan, diselesaikan dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita menjadikan Al-Quran sebagai ya rujukan kita. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perselisihan. Fa idza ikhtalaftu ana wa anta fa innahu yajibu alaina an narji' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jika saya dan engkau berselisih, maka sesungguhnya wajib bagi kita untuk kembali kepada kitabullah, Al-Qur'an, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan apabila kalian memperselisihkan suatu sesuatu, farudduhu ila Allah war rasul, maka hendaknya kalian mengembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'an, war rasul, kalian kembalikan kepada Rasulullah sallam, jadi masa hidupnya dengan datang bertanya kepada beliau. Adapun setelah meninggalnya, beliau tentunya kembali kepada sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih pada sesuatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian mengaku beriman terhadap Allah dan hari akhir. Amma ma yuqal, adapun seperti apa yang diucapkan, dikatakan oleh sebagian orang, kullun yabqa ala madhhabih, setiap orang berada di atas madhhabnya masing-masing, di atas pendapatnya masing-masing. Wa kullun yabqa ala aqidati, tiap-tiap orang berada di atas keyakinannya masing-masing. wan nasu ahrarun fi ara'ihim, dan manusia ini bebas di atas pendapatnya masing-masing. Wa yutalibuna bi hurriyatil aqidah, kemudian mereka menuntut kebebasan berkeyakinan. Wa hurriyatil kalimah, mereka menuntut kebebasan dalam berbicara. Hadza huwal batil, inilah kebatilan. Apabila dibiarkan orang ya naam di atas maunya, di atas keyakinannya masing-masing, ya tentu tidak akan ada dakwah, ya tidak ada perbaikan. Naam, kalau seandainya manusia dibebaskan untuk berkeyakinan, ah ini kan sudah keyakinan saya, ya keyakinan, tapi keyakinan yang batil. Nah, ini yang saya yakini, ya, saya yakini dengan keyakinan batil, ya. Naam, harus kita merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa mengatakan ya sesuai dengan pemahamannya para salafus salih. Naam. Baik. Jadi beliau mengatakan ucapan-ucapan yang diucapkan, yang dilontarkan oleh sebagian orang bahwa setiap orang ya di atas mazhabnya masing-masing, setiap orang di atas akidahnya masing-masing, dan manusia bebas dalam memberikan pandangan, bahkan mereka meminta kebebasan dalam berkeyakinan, kebebasan dalam berbicara, hadza huwal batil, inilah kebatilan. Alladzi nahallahu anhu, yang Allah melarang darinya, faqala wa'tasimu bihablillah jami'an, hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama Allah seluruhnya. Nah, tidak boleh kita berkeyakinan kecuali dengan apa yang datang dalam agama kita. Tidak boleh kita bebas ya melakukan sesuatu, bebas berbicara kecuali sesuai dengan ya apa yang Nabi ataupun apa yang dalam syariat kita tuntunkan. Tidak boleh kita sembarangan mengucapkan suatu ucapan, karena ada ucapan yang boleh jadi mengantarkan kepada ucapan kufur dan syirik, wal iyadu billah. Demikian pula ya, kalau kita bebaskan orang melakukan perbuatan yang dia kehendaki, maka tentu ia tidak akan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, karena orang akan bebas melakukan perbuatan syirik kufur wal iyadu billah. Kalau kita bebaskan orang manusia berbicara, maka tentu mereka tidak akan segan-segan untuk mencaci agama Allah SWT, mencaci Allah dan Rasulnya, wal iyadu billah. Naam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Fayajibu an najtami'a fi 'urdi ikhtilafina 'ala kitabillahi hatta fi masail al-fiqh, maka wajib bagi kita untuk ya menyatukan ya perbedaan kita di atas Al-Qur'an, hatta fi masail al-fiqh, bahkan sampai kepada permasalahan fikih sekalipun. Ya. Hatta dalam permasalahan perkara fikih, tata cara sholat. Naam, wajib bagi kita untuk melakukannya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana tentu sebagian ya mungkin doa ataupun sebagian cara duduk ya, yang kadang kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ini, yang lakukan itu ya. Kalau kita pilih salah satunya, atau kadang kalanya kita lakukan ini, yang kita lakukan itu sesekali, kita baca doa kita Allahumma ba'id baini wa baina khatayai ila akhiri, atau di lain kali di waktu salat yang lain kita baca inna salati wa nusuki, ini bukan kita menyelisih, bukan kita berselisih. Kenapa? Karena semuanya telah warid datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi melakukan sesuatu gerakan dalam sholat itu dianggap bahwa bagian dari gerakan sholat, ataupun melakukan membaca suatu ucapan ya naam, yaitu dianggap ucapan-ucapan dalam sholat yang tidak ditunjukkan dalil, inilah yang wajib untuk kita ya ingkari. Ini yang kita ingkari. Adapun kalau ini yang satu membaca Allahumma ba'id baini, yang satu mengatakan inna sholati wa nusuki, yang satu yang mengatakan alhamdulillahi hamdan taiban mubarakan fi, ya ini tidak dipermasalahkan, karena semuanya datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti ini tidak diingkari. Kalau nah berbeda dengan apa yang dibaca orang di sampingnya, temannya di sampingnya, ini ya bukan perbedaan. Karena kenapa? Semuanya telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masalah kalau Anda melakukan suatu gerakan ataupun mendatangkan suatu bacaan yang itu dianggap bagian dari salat, ya ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan, aib yang dipermasalahkan, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan fayajibu an najtami'a fi ardi ikhtilafina ala kitabillah hatta fi masailil fiqh. Maka wajib bagi kita untuk menyatukan, ya, permasalahan perselisihan kita ini di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta fi masailil fiqh, walaupun hingga pada permasalahan fikih sekalipun. Idza ikhtalafna fi syai'in nu'riduhu 'ala al-adillah. Jika kita berselisih pada sesuatu, maka kita memperhadapkannya kepada dalil-dalil. Faman syahida lahu dalil sirna ma'ahu. Siapa yang dipersaksikan untuknya oleh dalil, maka kita bersama dengannya. Waman akhta'a dalil, dan siapa yang disalahkan oleh dalil, fa innana la na'khudhu bil khata', maka kita tidak akan mengambil apa yang keliru. Naam. Inna Allah jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa natafarraqu biduni an yad'a lana mizanan yubayyinu as-sahiha min al-khata'. Naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, yang maha mulia lagi maha tinggi, tidaklah meninggalkan kita dalam perselisihan, dalam perceraiberaian, tanpa Allah SWT meletakkan buat kita suatu mizan, ya, nah, mizan, timbangan yang dengannya bisa kita menimbang, ya, dan melihat, ya, mana yang benar dan mana yang keliru. Jadi Allah SWT tidak malah membiarkan begitu saja kita berselisih, bercerai-berai tanpa meletakkan satu mizan, ya, satu timbangan, yubayyinus sahih, yang menjelaskan, ya, antara yang benar dan yang keliru, minal khatah. Bal wada'a lana al-Qur'ana wa sunnah, bahkan Allah SWT meletakkan buat kita Al-Qur'an dan sunnah sebagai timbangan untuk melihat, ya, mana yang benar dan mana yang keliru. Furudduhu ila Allah. Allah katakan kembalikan kepada Allah, yakni Al-Qur'an, war rasul, kembalikan kepada rasul, yakni as-sunnah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. War rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian, selama kalian berpegang teguh dengannya apa yang aku tinggalkan itu, lan tadhillu ba'di, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalanku. Kitaballahi wa sunnati, itulah kitabullah, Al-Qur'an, dan juga sunnah, sunnahku yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, yang dengannya kita bisa mengetahui antara yang benar dan yang keliru. Maka anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana biwujudi sunnati mudawwanatan wa musahhahatan wa muwaddihatan. Maka seolah-olah Nabi alaihi salatu wasallam berada di tengah-tengah kita dengan adanya sunnah beliau, hadis-hadis beliau, mudawwanatan, yang telah tercatat, wa musahhahatan, yang telah ditashih, diperbaiki, wa muwaddihatan, diperjelas oleh para ulama. Ada sahih Bukhari, ya, ada sahih Muslim, ada kutubus sunan. Walaupun mungkin dalam kutubus sunan ada hadis-hadis yang lama, tetapi para ulama seperti Al-Syeikh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ia telah benar-benar meneliti mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Demikian pula Syekhul Asy'ib Muqbil rahimahumullahu ta'ala, jami'an juga punya kitab Al-Jawami' As-Sahih Mimma Laysa Fis Sahihain, kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, syarahnya, ya, ada para ulama, ada syarah Sahih Bukhari yang telah disyarah oleh beberapa ulama, di antaranya adalah yang paling ma'ruf Fathul Bari lil Hafiz Ibn Hajar, demikian pula Fathul Bari lil Hafiz Ibn Rajab, dan kitab syarah yang lain, demikian pula Sahih Muslim. Ada Al-Minhaj, ya, syarah sahih ala apa, syarhu syarh hadis Muslim Ibn Al-Hajjaj lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga, ya, syarah yang lain seperti apa yang ditulis oleh, disyarah oleh Al-Qadhi Iyad, dan selain dari mereka. Nah, Kitabus Sunan seperti ya kitab Sunan Abi Daud telah disyarah oleh Syamsul Haq Azim Abadi dalam kitabnya Aulul Ma'bud. Demikian pula Sunan At-Tirmidzi ya telah disyarah oleh siapa? Naam, Syekh Al-Mubarak Puri rahmatullah alaihi ya dalam ya kitab syarahnya yang dikenal dengan Tuhfatul Ahwadi. Demikian pula Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah ya. Naam, ada yang telah mensyarah. Sunan Abi Dawud juga ada syarahnya Syekh Muhsin Al-Abbad. Masyaallah ya. Naam. Fakanna Rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana bi wujudi sunnati mudawwanatan wa musahhatan wa muwaddihatan. Wa hadha min fadlillah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ummah. Dan ini termasuk karunia dari Allah SWT terhadap umat ini. Dengan adanya Al-Quran, kemudian Al-Quran telah ditafsirkan oleh para ulama, tafsirnya Imam Al-Qurtubi, tafsirnya Imam Ibnu Katsir, ya, dan yang lainnya. Naam. Baik. Annahu lam yatrukha fi matahatin, bal tarakaha wa indaha ma yadulluha ala Allah subhanahu wa ta'ala wa yadulluha ala as-sawab. Ini termasuk karunia dari Allah SWT terhadap umat ini ketika Allah tidak membiarkan umat ini begitu saja. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ditambah lagi adanya penafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Syarahnya para ulama terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak meninggalkan umat ini dalam kesesatan. Ya. Bahkan Allah meninggalkannya ya apa yang Allah SWT tunjukkan dan apa yang ditunjukkan terhadap kebenaran. Amman ladzi la yuridul haqq, adapun orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran ya, wa yuridu an kullu wahidin yabqa ala madhhabi, dan dia menginginkan tiap-tiap orang bebas tinggal, bebas di atas madhhabnya, pendapatnya masing-masing, wala nihlatihi, bebas di atas agamanya masing-masing ya. Naam, wa yaqulu, kunya dia katakan, najtami'u fi mattafaqna 'alaihi, kita bersatu di atas apa yang kita sepakati, wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan, dan kita saling memberi udzur antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, fi makhtalafna fihi, terhadap apa yang kita perselisihkan, hadza la syakka annahu kalamun batil, kata beliau ini ucapan batil, ucapan ini, kaidah ini ya. Naam, dan ini ma'ruf ucapannya ya oleh pendirinya apa namanya Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna, kemudian perpanjangannya di setiap negara muslim ada ya di sana organisasi-organisasi. Kalau kita di Indonesia taruhlah PKS dan yang semisal dengan mereka, dengan kaidah ini kaidah batil, kata beliau, yang sering didengung-dengungkan oleh sebahagian penceramah saat ini ya, penceramah medsos. Ya, naam, wallahul musta'an. Dan dia bangga menyebutkan kaidah ini. Padahal kaidah adalah kaidah batil, dan dengannya dia bersatu dengan siapa saja. Mulai dari orang komunis, mulai dari orang Nasara, mulai dari orang Yahudi. Karena dia katakan kita saling memaafkan, saling memberi udzur terhadap apa yang kita perselisihkan. Ya. Dan kita kerjasama terhadap apa yang kita sepakati. Tidak ada lagi walak barak dengan kaidah ini, wallahul musta'an.